Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, masih ada sedikit yang tersisa dari rangkaian beberapa ayat surat Ali Imran yang telah kita baca tadi dan belum sempat dibahas pada sesi yang pertama. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam firman-Nya, wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ayat ini adalah kelanjutan dari ayat sebelumnya, ayat yang menjelaskan tentang profil dan figur nyata orang-orang yang bertakwa dalam kehidupan sehari-harinya. Pada sesi yang pertama, alhamdulillah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengar bersama bahwa orang bertakwa dalam kehidupan sehari-harinya berusaha untuk memberi dan berbagi sesuai batas kemampuan yang dipunya dalam keadaan sempit, lapang, senang, sedih, suka, duka, banyak, sedikit. Dia selalu berusaha untuk berbagi dan memberi. Yang kedua, karakter sehari-hari orang yang bertakwa adalah mampu menahan emosi, mengekang amarah, dan mengendalikan diri. Yang ketiga adalah wal'afina 'anil nas, dialah si pemaaf, cepat mudah untuk memberi maaf bagi orang lain, bahkan sebelum orang yang berbuat salah kepadanya meminta maaf, terlebih dahulu dia telah memaafkan. Sebelum si pelaku kesalahan meminta maaf, terlebih dahulu dia telah memaafkan. Inilah watak dan karakter orang yang bertakwa dalam kehidupan sehari-harinya. Maka dalam proses muhasabah, introspeksi diri dan evaluasi hidup, ketiga hal tadi bisa diubah menjadi tiga pertanyaan yang harus dijawab. Apakah kita dalam sehari-hari telah bisa melangkah, berjalan, bertindak dengan berhiaskan tiga karakter tadi ataukah belum? Apakah nafas kehidupan kita telah dipenuhi dengan warna pemaaf, menahan marah, dan selalu berbagi kepada orang lain? Nah, misalkan belum, masih ada waktu dan kesempatan untuk kemudian memperbaiki, membenahi, serta meningkatkan kualitasnya. Apabila sudah, bukan berarti merasa puas dan merasa cukup, namun kita semaksimal mungkin mempertahankan dan menjaganya agar ketiga hal tadi tetap ada dalam diri kita sampai nafas yang terakhir nanti. Kemudian yang keempat, pada lanjut ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum. Orang yang bertakwa itu adalah mereka yang bila jika melakukan perbuatan yang keji atau mereka menzalimi dirinya sendiri, dzakarullaha, segera mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, bukan sekedar mengingat Allah tetapi mereka pun memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka yakin, wa man yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa memberikan ampunan dan maghfirah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kebulatan tekad, kesungguhan untuk bertaubat, keseriusan di dalam berbenah diri. Itu dibuktikan dengan ayat ayat selanjutnya, masih dalam satu ayat, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus melakukan kesalahan itu, tidak mengulanginya, sementara mereka sadar dan mengerti. Satu ayat penuh ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbicara tentang satu karakter. Bila ayat sebelumnya berbicara tentang tiga karakter orang bertakwa dalam satu ayat, pada ayat ini secara umum hanya berbicara tentang satu karakter orang yang bertakwa, yaitu mudah istighfar dan cepat bertaubat. Mudah beristighfar dan cepat bertaubat. Dalam pelajaran-pelajaran dasar ilmu tauhid yang kita pelajari selama ini, misalkan dalam kitab Al-Qawaidul Arba', nah, kita sudah diajarkan oleh para ulama tiga unsur hidup bahagia. Tiga unsur hidup bahagia. Idza u'tiya syakara, wa idza ibtuliya sabara, wa idza adznaba istaghfara. Artinya, Anda wahai saudaraku yang ingin mencari hidup tenang dan bahagia, miliki tiga unsur ini. Kalau ingin hidup tenteram, tenang, bahagia, senang, miliki tiga unsur ini. Bersyukur ketika mendapatkan limpahan rahmat dari Allah. Bersabar ketika diuji oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian yang ketiga, siap beristighfar, meminta ampun dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika jatuh dalam perbuatan dosa. Jatuh dalam perbuatan dosa. Nah, ayat yang kita baca terakhir tadi secara umum berbicara tentang unsur yang ketiga, yaitu wa idza adznaba istaghfara. Kalau dia berbuat salah, berbuat dosa, dia segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama belum mampu untuk segera istighfar, mengakui kesalahan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bahagia akan jauh dari kamus hidupnya. Tenang, tentram, dan damai tidak akan dekat dengannya. Kalau memang dia cepat istighfar, mudah bertaubat, segera mengakui kesalahan, itulah ciri orang yang bahagia hidup di dunia. Karena orang yang bertaubat dan istighfar akan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan limpahan kasih sayang dan cinta darinya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah menyatakan tadi dalam firman-Nya, wa idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum. Orang yang bertakwa itu bila terjatuh dalam perbuatan dosa, perbuatan yang keji, mungkar, menzalimi dirinya sendiri. Artinya, tidak ada siapapun di antara kita yang maksum. Harus kita sadari. Harus kita sadari untuk diri kita dan untuk orang lain. Untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Sadarilah bahwa tidak ada seorang pun yang maksum, illa man asamahullah. Kecuali memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dia maksum, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau maksum. Tetapi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang pun yang maksum. Sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, apalagi kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang maksum, artinya terjaga dari dosa dan kesalahan. Siapapun di antara kita mungkin terjatuh dalam dosa. Siapapun di antara kita mungkin terjatuh dalam kesalahan. Nah, karena sekali lagi, tidak ada seorang pun di antara kita yang maksum. Nah, pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala membahas dan menjelaskan tentang orang yang bertakwa, lihat karakter yang keempat. Kalau dia melakukan perbuatan keji, kalau dia menzalimi dirinya sendiri, berbuat dosa, dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga ketika kita membahas tentang orang yang bertakwa dan dia melakukan kesalahan, bukan titik di situ, tetapi ada tindak lanjutnya. Setelah dia berbuat salah, dia bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang bertakwa. Ingat, ayat ini menyadarkan kita bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang maksum. Kita sadari untuk diri kita dan untuk orang lain. Kita sadari untuk diri kita bukan untuk membenarkan, bukan untuk berlindung sehingga mendapatkan alasan. Seperti apa? Real di lapangannya. Misal, ketika kita dengan sengaja, ingat kalimat sengaja penting. Ketika kita dengan sengaja, secara sadar, melakukan kesalahan, melakukan satu perbuatan dosa, tidak boleh kemudian kita mencari pembenaran, oh enggak ada yang maksum kok. Makanya tadi saya tegaskan, untuk diri kita, tetapi bukan untuk membenarkan, bukan untuk cari alasan, enggak ada yang maksum. Jangankan kita sahabat saja ada yang salah kok. Ingat, sahabat ketika mereka berbuat salah, bukan karena sengaja, bukan karena ingin melakukannya, tapi karena tidak mengetahui. Nah, berbeda dengan kita atau sebagian di antara kaum muslimin yang secara sengaja sadar melakukan kesalahan. Dia paham dan mengerti itu keliru. Dia paham dan mengerti itu salah. Dia paham dan mengerti ini melanggar syariat. Tetapi tadi dengan alasan, oh, orang bertakwa itu aja gak ada yang maksum kok, gak apa-apa, yang penting taubat. Nah, Allah itu maha pengampun, maha pengasih, lagi maha penyayang. Dia lupa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha cepat siksanya, maha pedih dan maha dahsyat hukumannya. Nah, itu untuk diri kita. Jangan untuk mencari pembenaran, bukan untuk memperoleh alasan. Ketika kita sadar bahwa tidak ada seorang pun yang maksum, termasuk kita, artinya untuk memperbesar janib sisi harap kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab pada fakta dan kenyataannya, tidak sedikit di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang kemudian patah semangat, putus asa. Patah semangat dan putus asa ketika dia terjatuh dalam perbuatan dosa. Ketika dia terjatuh dalam perbuatan dosa, putus asa, yang itu kemudian berkepanjangan. Bukannya perbuatan dosa yang kemudian dia akui dosa, bukannya perbuatan salah yang kemudian dia akui itu salah, lantas mendorong dia untuk berusaha memperbaiki, memperbanyak amal kebaikan, tidak. Itu justru membuat dia down, mentalnya turun. Nah, bahkan mengalami gangguan psikis. Saya katakan tidak jarang. Tidak jarang. Saya pernah ditemui oleh seseorang masih muda umurnya. Tapi bukan di sini. Nanti goda ini. Bukan di sini tempatnya. Jauh dari sini. Bukan di Jawa Tengah. Ini masuk Jawa Tengah ya. Nah, dia datang menemui saya sambil tertunduk, hampir menangis. Dia bilang, Ustaz, ternyata dia mengakui pernah berbuat zina. Na'udzubillah. Pertama langsung saya tegur, ini yang terakhir kali kamu mengucapkan kalimat-kalimat tadi. Loh, kenapa? Para ulama berfatwa demikian. Ketika kita berbuat dosa, kemudian ada keinginan baik dari kita memperbaiki diri dan ingin bertaubat, bertanyalah dengan konteks yang umum. Tidak mengatakan saya, dan saya. Apalagi kaitannya seperti tadi, perbuatan zina, na'udzubillah. Cukup bertanya, wahai syekh, wahai ustaz, wahai kawan, wahai sahabat, mas, kalau misalkan ada orang melakukan perbuatan zina di zaman ini, di negeri ini, apa yang harus dia lakukan? Itu pertama kali yang saya lakukan. Saya tegur dia, gak boleh, ini yang terakhir kali. Nah, kamu kalau ingin cerita ke siapa, ingin cari teman, jangan sebut saya. Walaupun mungkin yang ditanya paham, mungkin yang dimaksud adalah si penanya, tapi jangan sekali-kali mengatakan saya. Biarkanlah dosa itu yang mengetahui hanya engkau, dan tentunya yang zat yang maha mengetahui yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Berusaha untuk menutupi aib yang seperti itu. Bukan berarti kemudian tidak ingin memperbaiki diri, ditutup-tutupi, bukan. Nah, tetapi keinginan baik, bertaubat itu tidak perlu menyebutkan jati dirinya sendiri. Yang jelas dia terfikir terus dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah seseorang yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas mengatakan, "Ya Rasulullah, tahhirni." Wahai Rasulullah, sucikanlah saya. Nabi berpaling begitu. Dalam setiap hadis yang kita baca tentang pelaksanaan hukum had, dalam hal ini perbuatan zina, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah langsung menerima. Beliau sallallahu alaihi wasallam selalu berpaling sekali, dua kali, tiga kali. Kemudian Nabi bertanya, "Abika junun atau abihi junun?" Orang ini gila apa enggak? Artinya sebisa mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menghindari. Tapi setelah betul-betul terbukti dan ini segala macam, ditegakkan hukum had. Nah, anak muda tadi terinspirasi dengan kisah sahabat tersebut yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, tahhirni." Wahai Rasulullah, bersihkan aku, sucikan aku. Dengan cara apa? Ditegakkan hukum had. Kalau dia masih muda, belum pernah menikah secara syar'i, dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama setahun. Kalau misalkan dia pernah menikah secara syar'i, muhsan, maka harus dirajam. Itu hukum Islam. Ternyata dia terfikir terus. Sampai jatuh sakit, anak muda itu. Jatuh sakit, badannya kurus. Dia menemui saya bukan cuma sekali. Periksa ke beberapa rumah sakit, laboratorium, cek, medical check up, lengkap medical check up-nya, full medical check up. Tidak ada penyakit fisik yang ditemukan. Tidak ada penyakit fisik yang ditemukan. Darahnya bagus, jantungnya bagus, kolesterolnya bagus, semuanya bagus. Semuanya bagus. Sehat. Secara fisik dinyatakan sehat. Bukan satu rumah sakit, tapi beberapa rumah sakit dengan laboratorium yang berbeda, lab yang berbeda. Hasilnya sama. Fisiknya sehat. Ya jelas dia sendiri yang merasa sakit. Kadang lemas di rumah, dia cerita. Subhanallah. Ternyata memang seperti itu. Terfikir terus. Teringat dengan perbuatan keji itu. Perbuatan mungkar tersebut. Dia teringat terus, teringat terus. Itu akhirnya mengganggu fisikisnya. Dan memang seperti itu, bukan? Siapapun di antara kita yang punya masalah berat, punya masalah susah, nah, masalahnya misalkan bertumpuk, nah, tidak mudah itu kemudian melepaskan penat-penat pikiran ini. Tidak mudah kemudian membebaskan diri dari apa namanya beban pikiran, tidak mudah. Apalagi dia. Itu akan berbanding tegak lurus dengan harapan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk terus mengejar gimana caranya biar dihukum had. Saya bilang di Indonesia enggak bisa ditegakkan hukum had seperti itu. Secara Islam memang hukum had ditegakkan. Untuk kasus dia dicambuk 100 kali diasingkan setahun. Tapi di negara kita hukum itu tidak diberlakukan. Sementara dalam aturan fikih Islam, dalam aturan fikih Islam, yang berhak melaksanakan hukum rajam itu adalah pemerintah. Tidak bisa dilaksanakan secara perorangan, individu, karena nanti akan menimbulkan apa namanya fitnah yang jauh lebih besar, masalah yang akan jauh lebih besar. Nah, sehingga tidak bisa. Artinya, dalam saya jelaskan kepada dia, untuk masalah ini kita memiliki alasan keterbatasan kemampuan. Kita terbatas, kita tidak mampu untuk melaksanakan hukum yang satu ini. Karena ini tidak bisa ditegakkan, maka lakukan langkah-langkah bertaubat yang lainnya. Seperti yang dijelaskan para ulama, menyesal, semenyesal-menyesalnya, berjanji dan bertekad untuk tidak mengulangi, nah, dan seterusnya. Seperti yang disebutkan oleh para ulama. Setelah itu, pasrah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pada hari kiamat nanti, engkau bisa menjawab, engkau bisa beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kenapa hukum had itu tidak ditegakkan. Karena pemerintah. yang tidak mampu untuk menegakkannya. Kesalahan bukan pada kita, tapi kesalahan bagi mereka yang memegang kuasa dan memegang wewenang. Saya sudah berusaha jelaskan, tapi tetap dia kepikiran terus. Tetap kepikiran terus. La haula wala quwata illa billah. Yang itu tadi saya katakan pada akhirnya tidak sedikit di antara kaum muslimin ketika teringat terus dengan dosa yang dilakukan itu tadi. Akhirnya badannya susut, pikirannya buram. Mestinya kan dia meningkatkan ibadah. Mestinya. Kalau emang mengaku salah, mengaku berbuat dosa, bukan seperti itu caranya. Tapi perbaiki. Adapun pelaksanaan hukuman, kita tidak mampu. Lepas tanggung jawab dari kita. Asalkan kita sungguh-sungguh bertaubat, taubatan nasuh. Alhamdulillah, baik. Anak muda itu tetap terus ngaji, tetap terus beraktivitas. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk dia. Artinya, saya hanya ingin memberikan contoh. Itu pun contoh kasus yang saya hadapi dengan anak muda tersebut. Artinya, ternyata tidak sedikit di antara kaum muslimin. Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang kemudian kecil hati, putus asa, patah semangat ketika ia sudah melakukan satu perbuatan dosa. Nah, mentalnya turun. Ini justru kesalahan baru dia lakukan. Kesalahan baru dia lakukan. Kesalahan apa? Meragukan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahmah menerima taubat hambanya. Innallaha tawwabun rahim. Allah itu selalu menerima taubat hambanya. Allah itu Maha luas rahmatnya. Ketika seseorang melakukan dosa dan dia teringat dengan dosa itu, terus membuat dia lemah, pikirannya terganggu, psikisnya jatuh, mentalnya ini dan itu berubah. Kesalahan baru dia lakukan. Mestinya sudah. Yang berlalu, biarlah berlalu. Bertaubat, ganti hari-hari dengan lebih baik. InsyaAllah, Allah akan terima taubatnya. Itu saya katakan sekali lagi, saya ulangi lagi. Tidak sedikit di antara kita yang seperti itu. Nah, bahkan ada satu kasus yang juga waktu itu saya temukan, saya sendiri temukan. Saking putus asanya ya, al-qanut min rahmatillah. Itu sepanjang siang, sepanjang malam nangis terus. Menangis itu boleh. Bahkan dianjurkan oleh Islam. Menangis karena mengingat masa lalu. Menangis karena mengingat dosa dan maksiat yang telah diperbuat. Menangis mengingat siksa apa yang akan Allah berikan untuknya. Menangis karena cemas dan takut apakah taubat yang dilakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebatas itu saja tidak mengapa. Tapi kalau kemudian keterusan akhirnya nangis terus. Psikisnya terganggu. Ibadahnya tidak akan maksimal. Ibadah itu bukan hanya menangis. Ibadah itu kompleks, majemuk, macam-macam dan beraneka ragam. Artinya kalau menangis, berikan haknya menangis sesekali. Dua-dua kali, kan begitu. Tiga-tiga kali, bukan dari pagi sampai petang, dari badan isya sampai subuh, sampai akhirnya badannya hancur. Orang tuamu masih punya hak. Orang tuamu masih punya hak. Anak-anakmu masih punya hak. Tetanggamu masih punya hak. Saudara dan kerabatmu juga masih punya hak. Nah, itu tadi pentingnya kita belajar ayat wa idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum. Ingat bahwa siapapun di antara kita tidak ada yang maksum. Nah, kalau kita sudah sadar siapapun di antara kita tidak ada yang maksum, saat kita jatuh dalam dosa, kita punya semangat untuk memperbaiki. Kita punya semangat dan motivasi untuk menambah amal kebaikan. Nah, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus dan mengugurkan apa? Keburukan. Yang baik akan menghapus yang buruk. Yang baik akan menghapus yang jelek. Bahkan dalam ayat surat Al-Furqan Allah menyatakan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kalau ayat tadi innal hasanat yudhibna sayyiat, kebaikan itu menghapus keburukan. Nol ya. Satu berbuat buruk, satu berbuat baik. Satu keburukan dia perbuat, setelah itu dia berbuat satu kebaikan. Impas, hilang. Tapi ayat di dalam surat Al-Furqan, Allah menyatakan, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Mereka yang bertaubat, beriman, beramal saleh. Ayat-ayat sebelumnya. Allah mengatakan, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Orang-orang itu Allah akan ganti keburukannya dengan kebaikan. Bukan dihapus, tapi diganti. Bisa dipahami enggak dua ayat ini? Ayat pertama, innal hasanati yudhinna sayyiat, surat Hud. Itu menjelaskan satu kebaikan akan menghapus satu keburukan. Berarti nol ya, dalam hitungan nilai kita. Tapi dalam surat Al-Furqan, ayatnya, faulaika yubadilullahu sayyiatin hasanat. Satu keburukan itu bukan dihapus, tapi berubah menjadi kebaikan. Dengan sebab taubatan nasuha. Tidak ada seorang pun yang maksum. Itu untuk diri kita. Tapi ingat, jangan disalahgunakan untuk mencari pembenaran, untuk mencari alasan kan serabok, engkau tobat. Kita sudah beda jalur kalau begitu. Nah, kalau untuk orang lain, dari sisi mana? Bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang maksum, agar kita bisa memahami. Bukan membenarkan perbuatan salah dia, tapi kemudian berusaha mengerti bahwa tidak ada seorang pun yang maksum. Kita sebagai suami melihat istri berbuat salah, katakan kesalahannya besar, sebagai suami sulit untuk memaafkan. Ingat bahwa tidak ada seorang pun yang maksum, termasuk istri kita. Kita punya anak, anak berbuat salah, melanggar aturan, ini parah kesalahannya. Apakah kemudian kita mengatakan pintu taubat tertutup? Kesempatan berbuat memperbaiki dan membenahi diri sudah tidak ada lagi. Tidak ada seorang pun yang maksum. Kalau Anda sebagai seorang istri misalkan melihat dan menyaksikan suaminya berbuat salah, apakah Anda lupa bahwasanya tidak ada seorang pun yang maksum? Suami Anda pun bisa berbuat salah. Tetangga, sahabat, kerabat, teman, ustaz, murid, siapapun dia. Nah, tetapi jangan melupakan nilai berikutnya yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Zakarullah. Kalau kaitannya dengan diri kita saat berbuat salah, segeralah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepadanya. Beristighfar dan bertaubat kepadanya. Kalau kaitannya dengan orang lain yang berbuat salah, melanggar syariat, melanggar aturan agama, ingatkan dia kepada Allah. Arahkan dia untuk beristighfar, bawa dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menambah dia putus asa, jangan menambah dia malah semakin patah semangat, bukan. Ini orang yang bertakwa. Fastaghfiru lidzunubihim, mereka meminta istighfar, memohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaghfirudzunuba illallah. Kita yakin bahwa tidak ada yang mampu memberikan ampun dan maghfirah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Kemudian yang berikutnya, wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Setelah berbuat salah, sadar itu salah, dia bertaubat dan beristighfar, dia tidak mengulangi, dia tidak meneruskan, dia tidak melanjutkannya. Itu keliru, itu salah. Akui salah, akui keliru. Jazakallah khairan. Nah, ini bagian dari muhasabah kita, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Bagian dari muhasabah kita, dosa yang kita lakukan. Bagian dari muhasabah kita, karena kaitannya dengan ayat tentang ciri dan sifat orang yang bertakwa. Kaitannya lagi tentang ibadah agung, yaitu puasa di bulan Ramadan yang sedang kita kerjakan ini. Tujuan terbesarnya adalah menjadi hamba yang bertakwa. Nah, hamba yang bertakwa itu berusaha untuk menjauhi dosa. Karena dosa itu syukmun. Dosa itu akan memberikan dampak buruk dan negatif. Dampak yang tidak baik untuk kita sendiri. Untuk kita sendiri akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, terancam dengan hukuman dan azab dari Allah Azza wa Jalla. Ketidaktenangan hidup, ketidaktenteraman hidup. Ini akan dirasakan oleh mereka yang berbuat dosa. pikirannya galau, bahasa anak muda sekarang, galau, tidak tenang. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala meriwayatkan sebuah hadis dari Jubair ibn Nufair, salah seorang ulama tabi'in. Beliau bercerita, lamma futihat Qubrus, ini nanti yang akan saya bacakan beberapa riwayat, dinukil dari kitab Al-Jawabul Kafi liman yas'al anil dawa'i syafi, atau dikenal juga dengan kitab Ad-Da'wat Dawa, karya Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Saya nukilkan dari buku itu. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari Jubair bin Nufair, kata beliau, lamma futihat Qubrus furriqa baina ahliha fabaka ba'duhum ila ba'din faraaitu Abu Darda jalisan wahdahu yabki faqultu ya Abu Darda ma yubkika fi yawmin a'azza Allahu fihi al-islam wa ahlihi faqala waihaka ya Jubair ma ahwanul khalqi 'ala Allahi 'azza wa jalla idza adaa'u amrah bainama hiya ummatun qahiratun zahiratun lahumul mulk taraku amrallah fasaru ila ma tara. Kejadian ini tentang jatuhnya kota Qubrus, sebuah kota di bawah kungkungan kerajaan Romawi, kerajaan Ahlul Kitab. Lamma futihat Qubrus, kota Qubrus beserta bentengnya itu ditaklukkan oleh kaum muslimin di zaman sahabat. Furriqa baina ahliha, dibagi-bagi harta rampasan perangnya, semua lengkap diatur oleh pasukan, oleh panglima dan komandannya. Fabaka ba'dhum ila ba'dhin, satu sama lain menangis. Kata Jubair, fara'aitu Abu Darda jalisan wahdahu yabki, tapi saya lihat Abu Darda nangis sendirian. Tadi yang menangis penduduk kota, tawanan-tawanan itu ketika dibagi-bagi sebagai tawanan, menangis mereka. Ya kalau dalam penilaian kita, yang cocok dan pas untuk menangis ya mereka yang ditawan kan, musuh yang ditaklukkan. Tapi subhanallah, sahabat Abu Darda sebagai pihak pemenang justru yang menangis. Pihak pemenang justru menangis. Itu pun sendiri nangis. Ini satu hal yang aneh, keadaan yang luar biasa. Oleh Jubair bin Nufair didekati, kemudian bertanya, wahai Abu Darda, sahabat Nabi, ma yubkika fi yawmin a'azzallahu fihi al-islam wa ahlah, wahai Abu Darda, gerangan apakah yang membuatmu menangis pada hari ini, hari Allah memberikan kemenangan untuk Islam dan kaum muslimin, kemenangan penaklukan kota Qubrus, menang kok nangis, kok iso? Faqala waihaka ya Jubair, kata Abu Darda, wah celaka kamu wahai Jubair. Bukan mendoakan celaka, tapi ini sudah biasanya mereka, bahasa orang Arab. Waihak ya Jubair, kamu gak faham wahai Jubair. Ma ahwanul khalqi 'ala Allahi 'azza wa jalla, alangkah hinanya seorang makhluk itu, betapa rendahnya seorang hamba, tidak punya nilai dan arti apa-apa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan itu? Idza adha'u amrah, ketika mereka sudah menyia-nyiakan aturan-aturannya, tidak lagi memperhatikan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan mereka ini, kota segenap benteng yang ada di sana serta orang-orang yang ada di dalamnya. Kata Abu Darda, bainama hiya ummatun qahiratun zahirah, masyarakat yang sedemikian banyaknya, kuat, punya wilayah dan kekuasaan, orang Romawi, imperium besar, kekuatan adikdaya ketika itu. Lihat mereka ini, apa ada yang pernah menyangka bahwasanya mereka itu akan ditawan dan ditaklukkan orang Islam. Tetapi kata Abu Darda, taraku amrallahi fasaru ila ma tara. Mereka semua ini, orang-orang Romawi ini, ahlul kitab. Mereka meninggalkan aturan-aturan Allah, tidak menegakkan dan tidak menjalankannya. Fasaru ila ma tara. Sekarang berubah seperti yang engkau lihat sendiri. Abu Darda menangis, membandingkan kondisi orang Romawi dengan dirinya sendiri serta kaum muslimin. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan bahwa kemenangan itu akan terus dipegang oleh umat Islam. Kalau mereka sudah melanggar syariat Allah sendiri, akan jauh dari kemenangan. Begitu. Kalau cuma apa namanya bangga dengan nama besar Islam, Islam, Islam, Islam. Banyak mereka yang berteriak di atas mimbar, wah, mengenang, nostalgia dengan keindahan, keemasan dan kejayaan Islam. Islam begini, Islam begini, Islam begini. Ini kasus yang terakhir, Palestina yang digempur dan diserang oleh orang-orang Israel. Tidak sedikit penceramah, khatib dan dai mengenang nostalgia dengan kehebatan Islam di zamannya. Dulu, dulu, dulu. Di zaman Khalifah Mu'tasim Billah. Hanya karena ada seorang wanita yang diganggu kehormatannya. Pasukan satu negara full, penuh. Menghancurkan dan menguasai benteng Romawi. Dulu di masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi terus. Sekarang yang disalahkan pemerintahnya. Yang disalahkan adalah negara-negara Arabnya. Yang disalahkan adalah raja-raja Arab, menteri luar negeri, menteri pertahanan. Wah, enggak bisa diplomasi ini, diam aja. Betul memang zaman itu rajanya demikian. Tapi masyarakatnya apakah sama dengan masyarakat zaman sekarang? Apakah sama masyarakat dengan zaman sekarang? Maka fatwa para ulama kita, fatwa dari Al-Lajnah Daimah terkait dengan krisis di Gaza, mereka, para ulama kita, ulama Ahli Sunnah, menganjurkan kita untuk membantu mereka. Solidaritas sesama kaum muslimin, sesama kaum mukminin, sebatas kemampuan kita. Sebatas kemampuan kita, minimalnya dengan doa. Bahkan bukan minimal, itulah yang jauh lebih penting dari semuanya, doa. Tidak lupa dalam fatwa Lajnah Daimah itu juga disampaikan seruan dari para ulama untuk masyarakat Palestina sendiri untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali mentauhidkannya, menjauhi perbuatan syirik. Karena ternyata tidak sedikit dari masyarakat Gaza Palestina ketika diserang oleh Israel yang dipanggil bukan Allah. Yang diseru bukan nama-nama Allah. Tapi apa mereka menyebut? Wa mu'tasimah. Yang dipanggil Khalifah Mu'tasim Billah yang sudah meninggal dunia. Karena memang sejarah emas Khalifah Mu'tasim Billah. Di zaman kekhilafahannya. Palestina itu jatuh kembali di pangkuan kaum muslimin. Orang awam. Orang-orang Gaza, orang awam ini. Yang dipanggil bukan nama, bukan Allah, Allah, Allah, bukan Allah. Tapi yang dipanggil wa mu'tasimah. Sebagian memanggil lagi, ya Salahuddin, ya Salahuddin, ya Salahuddin. Salahuddin sudah meninggal. Salahuddin sudah wafat. Dan itu terjadi. Masuk dalam fatwa Lajnah Daimah. Seruan. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh sahabat Abu Darda. Terjadi bukan? Yang dikhawatirkan oleh sahabat Abu Darda terjadi. Ketika kejayaan Islam yang kita impikan. Kejayaan Islam dan kesuksesan yang kita harapkan dan kita dambakan. Sampai sekarang belum terwujud seperti yang kita harapkan. Tapi justru kemunduran, kemunduran, kemunduran, kemunduran, kemunduran. Berbagai tempat umat Islam didiskriminasi, diserang, dijadikan apa namanya, korban pembantaian. Ini yang dikhawatirkan oleh Abu Darda. Iza taraku amrallah saru ila ma taram. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita semua tentu. Karena syariat Allah sudah mulai ditinggalkan. Bukan mulai, sudah lama ditinggalkan. Illa man rahimahullah. Kecuali mereka yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibat perbuatan dosa. Nah, sahabat Abu Darda ketika melihat kemegahan, kekokohan dan kekuatan benteng-benteng Romawi kemudian hancur, beliau takut jangan sampai hal itu kemudian menimpa umat Islam. Kesalahan yang kita lakukan sendiri. Kesalahan yang kita lakukan sendiri. Nah. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pun bagian dari refleksi diri, bagian dari muhasabah, introspeksi dan evaluasi hidup kita. Nah, musibah ujian yang kita rasakan tidak jauh dari akibat dosa yang kita perbuat. Tidak jauh dari akibat dosa yang kita perbuat. Di dalam Musnad Imam Ahmad dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhaharatil ma'asi fi ummati 'ammahumullahu bi'adzabin min 'indih." Faqultu ya Rasulullah, "Ama fihim yawma idzin unasun salihun?" Qala bala. Qultu kayfa yusna'u bi ulaik? Qala yusibuhum ma asaba an-nas, thumma yasiruna ila maghfiratin min Allah wa ridwan. Hadis ini untuk menjawab pertanyaan yang mungkin muncul. Loh, bukankah ada di antara mereka yang baik? Bukankah di antara mereka masih ada yang saleh? Tapi kenapa kau kemudian kena semua? Ini di sini jawabannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhaharatil ma'asi fi ummati." Apabila maksiat itu sudah semakin jelas, terlihat, terang-terangan dilakukan, tidak sembunyi-sembunyi lagi, ammahumullahu bi'adzabin min indih. Allah akan meratakan azab untuk siapa saja yang ada di tengah-tengah mereka. Azab itu akan merata. Kok merata? Ibunda kita Ummu Salamah bertanya, "Ya Rasulullah, ama fihim yauma idzin unasun salihun?" Ya Rasulullah, bukankah pasti ada di antara mereka orang-orang yang masih saleh, baik ibadah, taat kepada Allah Azza wa Jalla? Bukankah di tengah-tengah mereka masih ada orang-orang saleh? Kata Nabi, "Bala." Iya, memang betul ada. Betul. Tidak salah dan tidak keliru. Ummu Salamah kemudian bertanya, "Kaifa yusna'u bi ulaik?" Lah kalau begitu orang-orang saleh itu bagaimana wahai Nabi? Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, "Yusibuhum ma asaban nas, thumma yasiruna ila maghfirati minallahi wa ridwan." Mereka akan menjadi korban sama. Tetapi bedanya orang yang saleh, orang yang beriman akan mendapatkan ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Maka ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis tadi berusaha mengingatkan dan menyadarkan kita betapa pahit dan betapa buruknya dampak dan akibat dosa yang diperbuat oleh kita. Nah, hukuman dan azab itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang menanggung akibatnya bukan hanya si pelaku dan para pendukungnya, tetapi siapapun yang ada di tempat itu akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama merasakannya. Tetapi orang yang beriman, orang yang saleh di antara mereka akan ditinggikan derajatnya, dipercepat kematiannya. Karena dengan mati, dengan meninggal orang yang saleh dan orang beriman itu, dengan meninggal dikubur, tiap pagi dan petang dia akan melihat tempatnya di surga. Akan merasakan nikmat kubur. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Abu Hurairah, "Murra 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam janazatun. Faqala mustarihun aw mustarahun anhu." Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam bersama para sahabatnya, ditemani para sahabat, tiba-tiba ada jenazah yang diangkat menuju kuburnya, dimakamkan. Kata Nabi, "Mustarihun aw mustarahun anhu." Yang namanya orang meninggal tidak akan lepas dari satu dari dua kemungkinan, mustarih atau mustarahun anhu. Mustarih itu artinya dia yang beristirahat, mendapatkan ketenangan rohah. Kalau mustarahun anhu, orang lain yang tenang dengan meninggalnya dia. Satu dari dua kemungkinan, mustarihun au mustarahun anhu. Kalau mustarih, Dia yang meninggal itu yang akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Tapi kalau mustarahun anhu, orang lain yang merasa tenang karena dia meninggal. Nah, yang mustarih, yang mendapatkan ketenangan siapa? Mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, bertakwa, ketika dia meninggal justru tenang. Lepas dari kepenatan dan susahnya dunia. Dimasukkan ke dalam kubur, ruhnya akan dibawa oleh malaikat-malaikat yang telah siap-siap menantinya. Ruhnya diletakkan di atas kain, wangi, harum, dibawa ke atas langit. Pintu langit terbuka, para penjaga bertanya, siapa ini? Malaikat yang membawa naik ke atas mengatakan, ini ruhnya Fulan bin Fulan. Namanya disebut, nama ayahnya disebut. Terus naik kedua, langit kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan di sana, kembalikan ke tempatnya. Pagi dan petang diperlihatkan tempatnya di surga. Sehingga dia selalu berdoa, ya Allah, aqimis saah. Ya Allah, segerakanlah kebangkitan hari kiamat itu. Lihat aja udah senang, apalagi masuk. Nah, ini orang yang beriman. Tapi kalau orang yang mustarahun anhu, orang lain yang tenang tentram, yastarihu minhul ibad wal bilad. Nah, wad dawab. Orang yang jahat, orang kafir ketika meninggal dunia, yang senang bukan hanya orang beriman. Bumi pun senang, pohon pun senang, hewan-hewan pun senang. Karena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang merasakan itu bukan hanya si pelaku. Bumi ikut merasakannya, hewan ternak ikut merasakannya, pohon-pohon ikut merasakannya. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan. Nah, itu jelas. Nah, maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika pertanyaan itu disampaikan oleh Ummu Salamah, Nabi alaihi salam menjawab, yusibuhum ma asaban nas thumma yasiruna ila maghfirati minallahi wa ridwan. Orang yang beriman itu ketika akhirnya menjadi bagian dari mereka yang dikenai hukuman, jadi korban, mendapatkan maghfirah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini muhasabah, introspeksi diri kita, apa yang telah kita lakukan selama ini, dosa apa, maksiat apa yang kita perbuat. Nah, karena dosa yang kita perbuat itu sangat berpengaruh dalam sisi-sisi kehidupan kita, mempengaruhi ketentraman dan kedamaian yang kita rasakan, bahkan sedikit banyak akan mempengaruhi rizki, sedikit banyak akan mempengaruhi perolehan rizki kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat Tauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innar rajula la yuhramu rizqa bi dzanbi yusibuh. Sungguh seorang hamba itu terkadang terhalang dari rizki karena dosa yang dia perbuat. Terhalang dari rizki karena dosa yang dia perbuat. Dan subhanallah, para ulama kita, banyak diantara mereka yang menyatakan pernah merasakannya. Ketika iman itu meningkat, ketika takwa itu dijaga, dosa dan maksiat betul-betul dijauhi, kedamaian dan ketentraman itu betul-betul mereka rasakan. Mereka rasakan juga dirasakan oleh keluarganya. Rezeki ngalir terus, subhanallah. Yang namanya rezeki itu mengalir, subhanallah. Sekali berbuat dosa, sekali berbuat maksiat, tidak sedamai dan tidak setentram sebelumnya. Seolah-olah rezeki itu kok macet. Ketika introspeksi diri, istighfar dan taubat, damai kembali, tentram lagi. Rezeki mengalir. Artinya sudah banyak yang merasakannya. Mungkin kita perlu menjadikan hal ini sebagai salah satu bahan utama untuk muhasabah kita di hari-hari terakhir bulan Ramadan kali ini. Kita masih punya hari ini, masih punya nanti malam, masih punya besok. Lakukan introspeksi dan muhasabah. Nah, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, pernah terjadi gempa. Kemudian kata Umar bin Al-Khattab, ya ayuhan nas, ma kanat hadhihi zalzalatu illa an syai'in ahdathtumuh. Walladhi nafsi biyadih, la in adat la usakinukum fiha abada. Atsar ini masyhur dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika terjadi gempa mengguncang, Umar kemudian keluar dari rumah berteriak menyampaikan kepada kaum muslimin, ya ayuhan nas, wahai segenap kaum muslimin, maka kanat hadhihi zalzalah illa an syai'in ahdathtumuh. Gempa ini tidak akan mungkin terjadi kalau bukan karena perbuatan dosa yang kalian lakukan. Fikihnya Umar. Walladhi nafsi biyadih, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya. La in adat, kalau misalkan gempa ini terulang lagi untuk yang kedua kalinya, la usakinukum fiha abada. Saya tidak akan mau tinggal di sini bersama kalian selama-lamanya. Dan memang Umar memiliki haibah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala sangat disegani sekali. Artinya, walaupun Umar mengerti dan mengetahui bahwa ada perbuatan dosa dilakukan oleh masyarakatnya ketika itu, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengerti. Dan beliau pun mengerti, ketika diancam yang seperti ini, sudah cukup bagi mereka. Ucapan orang yang beriman itu akan masuk di dalam hati. Ucapan orang yang disayang dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki pengaruh yang luar biasa. Apalagi ucapan Umar bin Khattab, mulham, yang mendapatkan ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala dari umat ini. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Artinya, lihat hubungan antara dosa dengan gempa yang terjadi. Mungkin pemahaman kita tentang ini akan ditertawakan oleh mereka yang katanya ahli geologi, ahli ini, lempengan-lempengan vulkanik, apa segala macam. Mungkin kita akan ditertawakan. Tapi apa berpengaruh tertawa-tertawa mereka? Tidak. Kita tetap pada keyakinan bahwa gempa yang terjadi tidak lepas dari akibat dosa yang diperbuat oleh manusia. Kalau misalkan ada yang mengatakan gempa itu, potensi gempa hanyalah di wilayah yang dilewati lempengan-lempengan tertentu. Buktinya, di daerah yang tidak dilewati lempengan juga terjadi gempa. Terjadi bukan? Pusatnya di laut. Misalkan. Tapi pengaruhnya sampai ke darat. Sampai ke pulau-pulau di sekitarnya. Nah, itu na'am ikhwati fillah barakallahu fikum. Keyakinan mereka, biarkan keyakinan mereka. Keyakinan mereka bahwa itu semua terjadi dengan sendirinya karena ini, karena itu. Mereka memang jauh dari nilai-nilai Islam. Mereka memang jauh dari beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Profesor-profesor kafir itu. Nah, tapi kita yakin bahwa gempa, musibah, bencana itu erat kaitannya dengan dosa dan kesalahan yang diperbuat oleh hamba. Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala melanjutkan, menambahkan. Wa kataba Umar ibn Abdul Aziz ilal Amsar. Khalifah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala membuat surat edaran ke seluruh penjuru negeri. Di dalam surat edaran itu tertulis, amma ba'du fa inna hadha rajafa syai'un yu'atibullahu azza wa jalla bihil ibad. وقد كتبت إلى الأمصار أن يخرجوا في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا فمن كان عنده شيء فليتصدق به. Umar bin Abdul Aziz menulis surat edaran kepada kaum muslimin, isinya amma ba'd, sungguh bencana yang terjadi ini adalah sesuatu teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk umat manusia. Allah menegur kita dengan bencana-bencana tersebut. Dan saya sudah memberikan keputusan menjatuhkan kebijakan kepada seluruh penduduk negeri agar mereka bersedekah. Pada hari ini, bulan ini sudah ditentukan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Ajakan dari beliau untuk banyak-banyak bersedekah. Karena dengan banyak-banyak bersedekah itu akan menolak bala Nah, menolak bala dan juga malapetaka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Umar bin Abdul Aziz, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla." Sungguh beruntung orang yang tazakka, membersihkan dirinya. Dan salah satu cara membersihkan diri adalah dengan bersedekah. "Wa dzakara isma rabbih fa shalla," dan dia ingat nama Allah Subhanahu wa taala serta melaksanakan salat. Kemudian Umar bin Abdul Aziz menambahkan pesannya, "Wa qulu kama qala Adam." Jangan lupa untuk mengucapkan doa seperti yang telah diucapkan Nabi Adam, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Doa kita yang mestinya dibaca tiap hari, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." "Wa qulu kama qala Nuh." Jangan lupa ucapkan doa sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam berdoa, "Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin." Kalau engkau ya Allah tidak memberi ampun untukku, tidak memberikan rahmat untukku, pasti aku termasuk orang yang merugi. "Wa qulu kama qala Yunus." Dan ucapkanlah doa seperti doa Nabi Yunus alaihi salam, "La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin." Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. "Inni kuntu minal zalimin." Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, doa-doa seperti ini, ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, doa-doa seperti ini sangat penting dalam keseharian kita. Pengaruhnya sangat luar biasa. Pengaruhnya sangat luar biasa. Nah, terkait dengan doa ini, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin." Ada sebuah cerita, di beberapa tempat sudah saya sampaikan juga, tapi barangkali ada di antara kita yang belum mendengarnya. Ada seorang saudara kita, seorang ikhwan salafi. Seorang saudara kita, seorang ikhwan salafi, divonis oleh dokter tim ketika itu, hidupnya maksimal bertahan 12 hari ke depan. Karena ada gumpalan darah di otaknya, pembuluh darah di otak besarnya pecah. Dalam riwayat medis belum pernah ada yang bisa diselamatkan. Jadi maksimal hidupnya 12 hari lagi. Ada gumpalan di rongsen ya, ada gumpalan darah, pembuluh di otak besarnya itu pecah. Susah, tidak ada harapan 12 hari. Itu pun maksimal. Temannya datang, salam perpisahan. Keluarga dan kerabatnya pun sama seperti itu. Tapi ternyata sang istri memberi dukungan. Sang istri membesar-besarkan hatinya. Istrinya juga salah seorang akhwat salafiyah. Dibesar-besarkan hatinya. Dibesar-besarkan jiwanya. Bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Azza wa Jalla. Apalagi cuma masalah sakit, mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Istrinya sebagai seorang istri yang salihah, yang selalu mensupport dan mendukung sang suami, itu mengingatkan dengan doa Nabi Yunus alaihi salam. "Jangan lupa, Bang, karena kejadian di Sumatera ini. Jangan lupa, Bang, ucapkan doa seperti doa Nabi Yunus, 'La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.'" Obat dari dokter tetap terus dikonsumsi sebagai bagian dari ikhtiar. Konsumsi terus. Tapi amalan ini tidak ditinggalkan. "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Bukan sekedar membaca, membuat lisan basah dengan doa ini, tetapi ketika membaca doa ini masuk ke dalam hati. Merembes sampai ke dalam jiwanya, khusyuk dibaca, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Beberapa hari kemudian, subhanallah, setelah dirongsen itu gumpalan darahnya hilang, nggak ada tindakan apa-apa, tidak ada disedot, dibuka, sama sekali tidak ada, hanya obat pun oleh dokter saja nggak ada kaitannya dengan gumpalan darah itu hanya untuk memperpanjang kemungkinan hidupnya. Luar biasa. Ketika mengucapkan doa ini sebagai amalan sehari-harinya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dirongsen hari ke-6 atau hari ke-7 hilang, tidak ada gumpalan darah. Bahkan pembuluh darah di otak besarnya yang pecah kembali normal. Itu tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sekarang ikhwan kita masih hidup. Seger walaupun sudah agak kurusan sekarang. Sehat bugar. Sudah hampir 1,5 tahun dari vonis dokter 12 hari maksimal. Tapi alhamdulillah dengan kejadian itu semakin membuatnya semangat untuk beribadah. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena berdasarkan ayat-ayat ini tadi, demikian juga beberapa atsar yang telah kita bacakan tadi sebelumnya. Sebagian ulama kemudian mengambil kesimpulan. Apapun yang kita inginkan selain doa, lengkapi dengan istighfar dan taubat. Lengkapi dengan istighfar dan taubat. Kalau misalkan usaha belum sukses-sukses juga, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat. Yang bujang pengen nikah, cari akhwat, rain to. Misalkan. Nah, kalau enggak nyari enggak dapat. Tapi ini udah nyari terus enggak dapat-dapat, istighfar. Semoga Allah mudahkan. Nah, demikian juga kita yang ingin memiliki keturunan, salah satu cara yang bisa ditempuh dan dilakukan adalah dengan banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mungkin ada di antara kita yang belajar bahasa Arab yura iso-iso 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, cuma hadza najmun, hadza babun, hadza faslun. Oh, lumayan, sebelumnya gak bisa apa-apa, sekarang bisa hadza babun. Bukan ini pembantu loh. Ada babu. Gimana pak? Kok angkat tangan? Silahkan. Gimana? Belajar? Gak bisa? Oh bukan gak bisa, belum bisa. Yusmolnya berapa sekarang pak? Umurnya berapa sekarang? 60. Wah itu sahabat Nabi Hakim bin Hizam 70 tahun. Iya. Jadi masih ada kesempatan 10 tahun pak. Insyaallah. Pak siapa namanya? Pak Wahyono. Wah mudah-mudahan dapat petunjuk dari Allah. Wahyu ini. Ya wahyu itu bukan cuma untuk Nabi. Secara bahasa itu apa namanya, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Nabi namanya Hakim bin Hizam pak. 70 tahun masuk Islam. Itu satu-satunya orang yang lahir di dalam Ka'bah. Jadi pas ibunya hamil, ini sebelum Islam datang, ibunya hamil masuk Ka'bah, lahir di situ. Hakim bin Hizam. 70 tahun baru masuk Islam. 70 tahun masa jahiliyah. Di masa Islam diberi umur panjang 70 tahun, meninggal 140 tahun umurnya. Wah, wow, seger. Semangat Pak Hoyon insyaallah. Nggih. Dan luar biasa, maksudnya apa? Itu masuk Islamnya kapan? Fathu Makkah. Fathu Makkah berapa hijriah? Tat. Habis waktunya. Itu tahun ke-8 ya? Iya. 8 hijriah. Baru masuk Islam, Pak. 3 tahun sebelum Nabi meninggal, baru masuk Islam. Wah, sebelumnya, wah. Tokoh. Masuk Islam ketika Fathu Makkah itu bareng Abu Sufyan, bareng Muawiyah bin Abi Sufyan, bareng Yazid bin Abi Sufyan, bareng Al-Aqra bin Habis, bareng fulan-fulan-fulan itu. Baru masuk Islam 70 tahun umurnya. Setelah masuk Islam, Allah beri kesempatan hidup dalam Islam 70 tahun. Karena beliau meminta kepada Allah agar apapun yang dilakukan dulu di masa jahiliyah itu juga dilakukan di dalam Islam tapi yang baik-baik. Dulu beliau itu pernah membebaskan budak sampai berapa ratus, satu seribu budak. Tapi di masa jahiliyah, saking semangatnya setelah masuk Islam, wah usaha kenceng biar bisa membebaskan budak 1,000 di masa Islam. Jadi sekarang Pak Wahyono, kalau salah satu langkahnya biar dimudahkan belajar agama, ini untuk Pak Wahyono-Wahyono yang lain juga ini. Bukan yang untuk umur 60 saja enggak, 60 ke bawah, 60 ke atas juga. Ini salah satu amalan yang bisa dilakukan agar diberi kemudahan belajar. Kan lahirnya dulu kan bukan salafi ya bang, Nah, kalau yang sudah salafi masya Allah, ini mungkin ngajinya baru umur 40, umur 50, umur 30, umur 27 baru ngaji kenal. Nah, untuk dimudahkan selanjutnya, ingat kebaikan yang dulu kita lakukan atau apapun yang kita lakukan sebelumnya, dan itu apa namanya bisa kita lakukan sekarang tapi dengan cara yang benar sesuai sunnah Nabi lakukan. Misal dulu, contoh loh ini, misal dulu sebelum ngaji itu ternyata ikut apa namanya ikut kerja bakti bangun gereja. Ini misal aja nih, contoh. Contoh kan gitu ya. Contohnya yang mudah ditangkap aja. Misalkan bangun gereja. Wah gitu. Karena katanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, katanya kan gitu. Pokoknya semua agama sama. Kata siapa agama sama? Gak ada yang bilang agama sama itu. Gak bener. Tapi wah bangun gereja. Gereja. Kenal ngaji. Aduh keliru ya. Astagfirullah. Ikut bangun rumah ibadah orang. Nah setelah kenal ngaji. Piye carane ikut bangun masjid. Kan gitu. Piye carane ikut bangun masjid. Kalau dulu misalkan, dulu perokok. Pernah ngajak anak kecil ngajari ngudut. Ini contoh ya. Jangan tersinggung. Barangkali mbok menawi anak saya yang pernah sih. Kan gitu. Dulu pas masa mudanya masuk SMA, SMP, anak kecil bangnya. Dutnya gratis. Orang kan orang pun ajari kan gitu ya. Ada yang ngudut, setelah selesai ngudut ngaji, kerja di Jakarta, di tengah Tangerang, Cilegon, Cikarang, Bekasi, kenal dakwah, pulang ingat astagfirullah dulu ngajari orang rokok. Sekarang berusaha temukan satu orang anak kecil atau orang besar yang suka ngerokok, dibuat dia taubat misalkan. Mas ngerokok aja kan gitu. Itu salah satu amalan yang diberikan oleh salaf kita. Itu insya Allah Allah akan lebih mudahkan, akan lebih mudahkan lagi kan gitu. Kalau misalkan dulu ngerjain orang kan gitu, oh zaman-zamannya nakal biyen, oh mas kan gitu. Iya kan, zaman nakal biyen sholat gitu, ini mbah karena seneng lihat orang bingung itu kan, orang nakal kan gitu, lihat orang bingung tuh seneng kan gitu. Misalkan pergi ke sawah, mbah-mbah naik sepeda, sepedanya simpen di apa? Apa? Bukan yang ini loh. Gubuk. Simpan situ, terus mbahnya sedang ngarit sana. Ayo. Sepedanya diambil, disembunyikan. Kan gitu. Tunggu, dinteni. Selesai. Wah, mana? Seneng. Sekarang setelah haji, usahakan bantu orang yang kebingungan seperti itu. Itu pak. Pak Wahyono nggih? Kan gitu. Kalau dulu belajar bahasa Inggris, semangat. Sekarang belajar bahasa Arab, ganti nih. Wos, tidak mau mengucapkan bahasa Inggris sedikit pun. Wah, gitu. Wos, enggak pokoknya. Pokoknya bahasa Arab. Nah, itu caranya Pak Wahyono, nggih. Insyaallah. Semangat Pak Wahyono. Insyaallah. Jadi masih sama Hakim Nizam masih kacek 10 tahun. Ini 60 genep atau belum? Oh, belum. Berarti 10 tahun lebih sedikit. Nah, ya. Ini ngajinya sudah berapa lama Pak Wahyono? Ikut ngaji-ngaji sudah berapa lama? Wah ya sudah baru. Iya. Jadi masih ada kesempatan maksudnya. Masih ada kesempatan insya Allah. Pokoknya apa namanya tidak ada. Yang namanya belajar agama Pak Hoyono. Yang namanya belajar agama Islam ini. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Islam. Itu bukan cuma untuk anak-anak dan anak muda. Betul gak? Yang namanya Islam itu untuk semuanya. Yang perempuan, laki-laki, muda, tua. Kemudian yang apa? Yang pinter, yang bodoh sama. Ah iya. Ah mantap. Sudah. Pripun? Gak mudeng-mudeng? Belum. Belajar bahasa Arab sekarang berapa kali? Ini sekaligus muhasabah untuk yang lain ya. Ini alhamdulillah sudah ada yang berani menjadi wakil nih. Juru bicara. Tiap hari. Tiap hari. Sudah berapa lama? Oh, 1,5 tahun. Tiap hari bukunya apa bawahnya? Bukunya. Kitabnya, kitab bahasa Arabnya. Belum apa? Oh baru belajar nulis. Tapi bisa, sudah bisa nulis. Oh, sudah bisa. Saya punya teman di Yaman. Punya teman di Yaman sudah sepuh. Oh ya, ya. Jadi saya punya teman Pak Wahyono di Yaman itu, umurnya sudah 62. Pengen beli apa? Pengen beli kitab. Nah, nanti, insya Allah nanti ada di antara ikhwan ini yang mendatangi Pak Wahyono nanya, Pak Wahyono mau beli kitab apa, nanti dibelikan namanya. Kesempatan loh, rebutan nanti namanya Pak Wahyono, oke? Okay? Infak. Iya kan, tanya Pak Wahyono, Pak Wahyono beli apa nanti saya belikan. Atau nanti kalau nawarkan guru, Pak Wahyono mau belajar apa nanti saya ngajari gitu insyaallah. Oke. Okay. Ah. Belum bisa. Ya, nanti tahun kedua insyaallah bisa. Ini masih 1,5 tahun toh. Tambah 1,5 tahun lagi insyaallah. Oke, okay. Ya itu tadi. Amalan-amalan seperti tadi Pak Wahyono, kita banyak istighfar insya Allah. Kalau pengen ilmu ya seperti itu, banyak istighfar. Pengen ini, pengen itu, banyak istighfar. Karena itu sudah janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Apa ayat seterusnya itu? Nikmat semua itu ya. Fakultus taghfiru rabbakum. Itu ucapan Nabi siapa? Nabi Nuh menyampaikan kepada kaumnya. Saya sampaikan kepada mereka, istaghfiru rabbakum, ucapkan istighfar, minta ampun kepada Allah. Innahu kana ghaffar. Ayat terakhir apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan apa? Turunkan hujan. Paceklik itu enggak ada kemarau panjang. Wa yumdidukum, lanjut. Bi amwalin wa banin. Allah akan beri untuk kalian harta, anak. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, terus wa yaj'al lakum anhar. Ah, nikmat semua. Cara untuk mendapatkannya apa tadi itu? Amalannya apa yang disampaikan Nabi Nuh? Fakultus taghfiru rabbakum. Itu satu ayat saja. Masih banyak ayat-ayat yang lain. Cukup insyaallah. Mengingat waktu. Baik, maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi firman Allah Subhanahu wa taala yang surat Ali Imran. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Kemudian ayat yang terakhir ya kita sampaikan tadi di depan, أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Nah, empat hal sebagai watak dan karakter orang bertakwa dalam kesehariannya. Yang pertama, berinfak, berbagi dan memberi. Yang kedua, bisa menahan emosi dan mengekang amarah. Yang ketiga, pemaaf. Yang keempat, selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahum maghfiratun min rabbihim. Mereka akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Juga akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sungai-sungai, yaitu surga. Tajri min tahtiha al-anhar. Khalidina fiha, selama-lamanya mereka di sana. Ni'ma ajrul 'amilin. Dan itu adalah sebaik-baik balasan dan pahala untuk mereka yang mau mengamalkannya. Nah. Ayat rangkaian ayat surat Ali Imran tadi hanya satu dari sekian banyak bahan yang bisa kita pilih untuk melakukan introspeksi, muhasabah apa yang telah kita lakukan selama ini. Nah, apabila rangkaian ayat tadi bisa kita amalkan, bisa kita renungkan dalam khusyuk dan kekhudu'an kita, maka biiznillahi azza wajalla untuk yang lain-lainnya pun akan menyusul sedikit dan sedikit. Kalau yang beberapa hal tadi sudah bisa kita terapkan, bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, maka karakter orang bertakwa lainnya pun akan bertambah satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu. Nah, satu demi satu. Nah, sebagai penutup dalam kesempatan siang hari ini terkait dengan empat karakter tadi. Terkait dengan empat karakter tadi, ada sebuah kisah yang ingin saya sampaikan. Ada sebuah kisah yang ingin saya sampaikan. Ini juga bagian dari muhasabah dan introspeksi kita semua terkait dengan kondisi internal kita sendiri. Terkait dengan kondisi internal kita sendiri, sesama salafiyin, sesama ahli sunnah, sesama sahabat, sesama teman, kawan, dan seterusnya. Mungkin hadis ini sudah sering kita dengar, sudah sering kita baca, tetapi tidak ada salah dan tidak ada kelirunya kalau kemudian kita angkat juga sebagai salah satu bahan muhasabah kita. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Saat itu diceritakan oleh Anas, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ditemani oleh para sahabatnya sedang duduk berkumpul di dalam masjid, berbincang-bincang seperti kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, di tengah-tengah pembicaraan Nabi menyatakan dalam sabdanya, "Yatlu'u 'alaikumul an rajulun min ahli jannah." Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam As-Silsilatus Shahihah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebentar lagi akan ada orang yang datang di tengah-tengah kalian dan dia adalah penduduk surga. Masih di dunia tetapi sudah dipastikan sebagai penduduk surga. Betul, seperti yang diucapkan Nabi, tidak berapa lama kemudian ada orang datang dari kalangan Ansor. Janggutnya masih basah, tanda selesai berwudu. Kemudian sepasang sandal kanan dan kirinya dipegang dengan tangan kiri, masuk. Biasa. Tidak ada yang istimewa saat itu. Tapi hari yang kedua berikutnya, ketika Nabi juga sedang duduk bersama dengan para sahabatnya, kembali beliau mengulang pernyataan yang kemarin. Yatlu'u 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan muncul di tengah-tengah kalian seorang penduduk surga. Sesaat orang yang kemarin datang lagi. Sama, jenggotnya basah. Baru saja berwudu. Sandalnya dipegang dengan tangan kiri. Orangnya sama, persis kejadiannya. Hari ketiga pun demikian. Nabi duduk dengan sahabat, Nabi mengatakan sebentar lagi ada orang datang, dia penduduk surga. Orangnya juga sama. Tiga hari, tiga kali Nabi menyebutkan. Dan pada tiga kesempatan itu orangnya sama. Sahabat kan penasaran, kok iso? Masih di dunia kok disebut penduduk surga? Penasaran. Sahabat penasaran karena barangkali amalan itu bisa ditiru. Barangkali amalan itu bisa dicontoh. Yang tampil adalah sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah, kita singkat. Selesai majlis, bubar. Ketika orang itu pulang, diikuti oleh Abdullah. Paman, saya tadi bersumpah. Bersumpah atas nama Allah bahwa selama 3 hari 3 malam, saya tidak mau kembali ke rumah ayahku. Nah, kalau boleh, saya ingin tinggal di rumahmu selama 3 hari 3 malam itu. Kata sahabat Ansar tersebut, "Na'am, boleh, silakan." Jadi selama 3 hari 3 malam, sahabat Abdullah ini memperhatikan ini. Amalannya apa tuh? Kok oleh Nabi dikatakan sebagai rajulun min ahli jannah, termasuk penduduk surga. Dilihat 3 kali 24 jam. Perhatikan, gak ada yang spesial. Biasa-biasa wae. Ibadahnya kayak gitu-gitu aja. Artinya gak ada sesuatu yang besar yang terlihat ketika itu diamalkan oleh sahabat Ansar tersebut. Ini kan buat penasaran oleh Abdullah. Tapi kata Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, hanya saja memang sahabat Ansar itu kalau malam bangun, ngelilir ya bahasa kita, itu langsung berzikir dan bertakbir. Allahu Akbar, berzikir. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, Yang saya dengar dari dia itu ucapan-ucapan yang baik aja. Lam yakul illa khaira. Orang ini kalau ngomongnya baik-baik aja, kalau enggak baik enggak. Itu aja, yang lain biasa. Yang lain itu biasa, enggak ada sesuatu yang istimewa apalagi spesial. Sudah selesai 3 hari 3 malam, akhirnya Abdullah ngaku. Pak paman, sebenarnya enggak ada masalah loh antara saya dengan bapak saya, enggak ada. Bapak saya enggak marah, saya juga enggak menghajar bapak saya. Cuman karena Nabi, akhirnya cerita. Nabi pernah mengatakan tentangmu termasuk penduduk surga selama 3 hari berturut-turut dan yang muncul adalah paman. Nah, sebenarnya amalan apa yang paman kerjakan? Kata sahabat Ansor itu, "Ma huwa illa ma ra'ait." Amalan yang saya kerjakan ya yang kamu lihat selama ini sehari-hari, selama 3 hari 3 malam itu. Cuma itu aja, enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain? Enggak ada. Salat biasa. Bahkan kata Abdullah bin Amr ibn As, salat malam aja enggak. Untuk setiap alasan, weh. Ah, itu bedanya, bedanya. Terus, ya ono ya sahabat terus salat bengi. Sik, teman. Penduduk surga meneh. Tapi itu kan selama 3 hari 3 malam. Yang sebelumnya? Sebelum 3 hari. Yang setelahnya? Enggak tahu kita kan? Kembali ke hukum asal. Sahabat Nabi senang salat malam. Terus jangan senang dulu. Itu dalam riwayat Musnad Ahmad disebutkan, enggak pernah dilihat oleh sahabat Abdullah ini kok bangun salat malam. Bangunnya subuh. Wes, akhirnya sudah. Enggak ada yang lain, enggak ada. Akhirnya Abdullah ini pergi, pulang. Falamma wallait da'ani. Pas mau pulang gitu sahabat Ansor manggil, "Sini." Kayaknya ada sesuatu yang ingat gitu. Datang lagi. Ada apa, paman? Ya itu. Ma huwa illa ma ra'it. Amalan yang saya lakukan selama ini ya cuma itu aja. Cuma, kata sahabat Ansor ini, ghaira anni lam ajid fi nafsi li ahadin minal muslimina ghisya walam ahsud ala ahadin khairan a'tahu Allahu iya. Ternyata ada dua amalan yang dilakukan oleh sahabat Ansar itu. Pertama, kata sahabat Ansar itu, yang saya lakukan amalan ya mungkin itu aja yang kamu lihat. Tapi selama ini, sampai detik ini, sampai hari ini, saya tidak pernah menyimpan benci di dalam hati kepada satu orang pun muslim. Angel ya? Angel. Ini, bersih hatinya. Hatinya bersih. Enggak ada benci, apalagi dendam. Sesuatu yang kesempatan gentayangan, nggak ada yang seperti itu. Ini hatinya bersih sudah. Oh, temannya berbuat salah, sahabatnya berbuat salah, keliru, sudah hilang, hilang. Itu amalan yang pertama. Susah Pak Gamang, susah. Yang kedua, kata sahabat Ansor itu, saya tidak pernah hasad, iri, dengki, nggak pernah, sekalipun tidak pernah. Kepada saudara saya karena kebaikan yang Allah berikan untuknya. Ini lihat saudaranya senang, melu senang. Bukan sebaliknya, lihat saudaranya senang, ngono diombongke. Kan itu ngono diombongke, wong e kok iso. Kan gitu. Cerita, "Wah, saya begini." Senang, ikut senang karena Allah berikan kebaikan untuk dia. Dua hal. Introspeksi diri ya, muhasabah. Nanti kalau pulang, sebelum tidur, ingat-ingat, masih ada gak menyimpan benci di hati itu? Jangan-jangan tidur membawa benci dalam hati. Wah. Ya kan? Mesta'akeh dehwe. Sebelum tidur, ini hilangkan ini, benci dalam hati. Bersihkan hati. Apalagi hasad, iri, dengki. Bersihkan. Kata sahabat Abdullah bin Amr bin As, "Hiya allati balagat bika hadihid darajah." Ya, sudah ini yang membuat anda kok kemudian disebut Nabi masuk surga. Kata Abdullah bin Amr, sudah ini yang membuat anda disebut Nabi masuk surga. Ditutup oleh sahabat Abdullah, wahiyan lati la nutiqa. Nah, amalan seperti ini yang kita gak mampu. Sahabat aja mengatakan gak mampu loh. Makanya bilang, jangan ketika saya bilang tadi, susah gak? Gampang. Nah, angel, sampai detik itu sekalipun gak pernah. Ini kita muhasabah. Ini nasihat untuk internal kita sendiri. Nasihat untuk internal kita sendiri. Misalkan dalam kehidupan pesantren seperti ini, kepengurusan itu kan banyak ya. Dari ustaz, pembina, pengurus sehari-hari, bagian ini, bagian itu. Mungkin ada apa namanya ketidaksesuaian, mungkin ada ketidakcocokan, pendapat yang berbeda, silang pendapat. Pendapat kita kok enggak pernah dipakai. Rapat ngopo minum rapat? Setiap kali rapat usul enggak pernah diterima. Kan gitu. Bahkan sesekali saya enggak diajak, sengaja enggak diajak rapat katanya. Loh, kata siapa? Mungkin undangannya enggak sampai. Mungkin SMS-nya macet. Banyak alasan, banyak uzur dan banyak kemungkinan. Kan itu. Alhamdulillah pendapat enggak dipakai mungkin belum pas. Mungkin pendapat yang ke-10, ke-11. Nah, ikut. Jangan disimpan di sini. Wah. Yang sibuk cuma kita bertiga aja ya. Aku, kowe, karo kowe. Yang lainnya cuma nampang nama doang. Ini panitia satu lengkap, sing kerja memang telu tok ya. Nah, itu enggak ada. Ini nasihat untuk internal kita ya. Enggak ada pesan sponsor, enggak ada. Karena nasihat ini juga berlaku untuk dimanapun tempatnya. Bukan cuma di sini, saya sudah sampaikan di beberapa tempat juga hal yang sama. Itu internal kita. Itu tadi, contoh yang sederhana, simple ya. Dalam kepengurusan pondok itu mungkin ada ketidaksesuaian. Itu wajar. Menunjukkan bahwa kita itu manusia. Kalau ada perbedaan pendapat itu berarti kita manusia. Artinya perbedaan pendapat dalam hal teknis di lapangan biasanya. Kalau secara syar'i sih insya Allah tidak. Karena kita punya pembina, asatidah yang menjadi pengarah. Ini sesuai Al-Quran, sesuai sunnah. Ini tidak. Biasanya ini tentang teknis di lapangan. Biasanya tentang teknis di lapangan. Demikian juga dalam hubungan kita berniaga, berjual beli, berdagang. Yang seperti itu sering muncul. Ketidaksukaan dalam hati. Itu tadi benci, dendam, hasad, iri. Buang jauh-jauh. Demikian juga dalam keluarga kita. Dalam keluarga kita, keluarga yang sederhana. Ya. Bersihkanlah hati, sucikanlah jiwa, beningkan pikiran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokahnya. Ini sesuai dengan aturan dari panitia yang dibuat. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat. Ada satu pertanyaan yang bisa dijawab. Yang lainnya telat ya. Mau ke Purbalingga? Oh, nyusul. Tentang definisi fakir dan miskin juga kaya menurut syar'i. Istri saya miskin, anak saya miskin. Saya kata orang-orang kaya karena punya mobil. Apakah istri dan anak saya boleh menerima zakat mal dan atau apakah saya boleh memberikan zakat kepada istri dan anak? Terima kasih Ustaz. Tidak boleh. Karena aturan dalam zakat, zakat itu diberikan untuk mereka yang tidak termasuk dalam tanggungan kita. Kalau istri dan anak gak dikasih zakat tetap tanggungan kita. Yang nama istri dan anak tetap tanggungan suami. Nah untuk kasus seperti ini, istri dan anak tidak termasuk yang berhak menerima zakat. Kalau ingin memberi ya hadiah lah. Zakatnya untuk yang lain. Zakatnya untuk yang berhak. Mereka yang menganggap Al-Quran hanyalah hasil peradaban budaya Arab, bukan wahyu, apakah mereka kafir bahkan komunis? Kalau untuk pemikiran seperti ini adalah pemikiran kufur dan pemikiran komunis juga. Untuk pemikirannya ya, cara berpikir seperti ini adalah pemikiran kufur. Menganggap Al-Quran hanyalah hasil peradaban. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna anzalna al-kitab, sungguh kami telah menurunkan al-kitab. Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat menunjukkan hal seperti itu sehingga bukan hasil peradaban budaya Arab. Kalau misalkan itu betul-betul hasil peradaban budaya Arab, kenapa orang-orang Arab sendiri di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membuat sesuatu yang sama dengan Al-Quran? Kalau itu buatan manusia, kalau Al-Quran itu betul-betul buatan manusia, kenapa mereka tidak bisa membuatnya? Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menantang mereka, nah, kul in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurati min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah kan memerintahkan Nabi Muhammad menantang orang Arab. Kalau memang betul Al-Qur'an itu buatan Muhammad, buatan manusia, coba kalian datangkan sebuah kitab seperti Al-Qur'an. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Kullu inni jitama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Katakan ya Muhammad, sesungguhnya seluruh jin dan manusia bersatu padu, sama-sama saling membantu, dorong-mendorong, dukung-mendukung untuk membuat seperti Al-Qur'an ini, enggak mungkin mereka bisa membuatnya. Tapi karena ini bukan buatan manusia, bukan hasil peradaban budaya Arab, maka mereka tidak bisa membuatnya. Orang Arab terkenal sebagai orang yang paling fasih. Orang Arab adalah terkenal orang-orang yang paling fasih. Tapi mereka tidak bisa membuatnya. Karena Al-Quran itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Firmannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundhirin." Surat Asy-Syu'ara. Al-Quran itu adalah apa namanya, wahyu yang turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wahyu yang turun dari Allah. Nazala bihi ruhul amin. Yang membawanya turun dari Allah, dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, dari firman-Nya kepada Nabi Muhammad adalah ar-ruhul amin, malaikat Jibril alaihi salam, ala qalbika litakuna minal mundhirin, diturunkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad agar beliau menjadi juru pengingat. Nah, jelas Al-Quran itu turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menganggap Al-Quran hanyalah hasil peradaban budaya Arab, ini pemikiran kafir. Untuk orangnya, secara personalitinya, individunya, ini baru ada pembahasan khusus. Misalkan ada seorang penceramah dalam sebuah kultum tarawih. Seorang penceramah dalam kultum tarawih mengatakan pernyataan seperti ini. Tidak boleh kita katakan, "Wah, bapak kafir." Gak bisa. Tidak bisa. Di sana ada aturan-aturan dan ketentuan yang berlaku untuk menyatakan tayin orang per orang itu kafir ataukah bukan. Tapi untuk pemikiran seperti ini adalah pemikiran kafir. Nah, jadi kalau ingin memberi nasihat, menegur, misalkan kalau kita punya kemampuan, tinggal menyatakan, "Mohon maaf Pak, yang Bapak sampaikan tadi itu adalah pemikiran kafir." Bukan berarti saya mengkafirkan Bapak, bukan. Bedakan antara saya menyatakan pemikiran ini adalah kufur dengan saya menyatakan Bapak kafir, itu beda. Saya menyatakan pemikiran ini kufur karena bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah disunahkan baca ta'awudz dalam menyampaikan ayat Al-Quran dan baca basmalah dalam baca hadis? Nah, dalam beberapa riwayat seperti Sahih Bukhari dan Muslim, di sana disebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan ayat Al-Quran, nah, ayat Al-Quran bukan dalam rangka membacanya sebagai kiraatan, tapi istidlalan untuk menyampaikan sebagai dalil ini dan itu, tidak ada diriwayatkan beliau mengucapkan ta'awudz ataupun basmalah, sehingga langsung saja dibacakan ayatnya. Tapi kalau kita dalam posisi ibadah, betul-betul ingin baca Al-Quran, di sana ada syariatnya. Tapi kalau misalkan khutbah Jumat, kultum, ceramah seperti ini, tidak ada kewajiban untuk membaca ta'awudz sebelum membaca ayat. Demikian juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Afwan, nasihatkan padaku agar aku selalu istiqomah, karena kadang aku merasa imanku tebal dan kadang sama sekali aku merasa tidak memiliki iman. Dan bagaimana cara agar aku makin mencintai ma'had salaf, karena akhir-akhir ini aku merasa condong kepada urusan dunia." Nah, barakallahu fik. Yang engkau rasakan wahai saudaraku, bukan hanya engkau sendiri yang merasakannya. Banyak yang merasakan seperti ini. Takut, khawatir bila diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan dalam posisi istiqomah. Nah, siapapun orangnya yang masih ada keimanan dalam hatinya, walaupun sebesar biji sawi, selama masih ada iman dalam hatinya, pasti bisa merasakan seperti yang engkau rasakan. Siapapun dia, selama masih ada iman dalam hatinya, pasti takut kalau misalkan meninggal dunia bukan dalam keadaan istiqomah. Justru yang seperti ini, yakinlah bahwa masih ada kebaikan dalam hatimu. Kalau tidak ada kebaikan yang tersisa dalam hatimu, tidak mungkin engkau meminta seperti ini. Justru ada kebaikan dalam hatimu. Nah, maka cara yang terbaik agar istiqomah itu tetap terjaga, berteman, berkumpul, dan selalulah bersama dengan orang-orang yang baik. Dengan orang-orang yang baik. Nah, sepintar-pintarnya engkau, sebanyak-banyaknya ilmu yang engkau punya, kalau engkau hidup sendiri, putus sama sekali dengan teman-teman dan saudaramu, suatu saat iman itu akan hilang. Sendiri, sama sekali tidak ingin bergaul. Tetapi yang terbaik, meskipun iman itu kadang naik, kadang turun, tapi rutinitaskanlah kumpul, bertemu dengan sahabat-sahabat, dengan teman-teman. Tentu orang yang baik juga yang kita temui. Tentu adalah orang-orang saleh dan orang-orang beriman juga yang berusaha kita jadikan sebagai kawan berkumpul. Bukan semua orang kemudian kita pilih sebagai teman. Itu cara untuk istiqomah yang terbaik. Cara untuk istiqomah yang terbaik. Kalau ingin lebih spesial lagi, sering-seringlah datang ke pesantren-pesantren salafi. Nah, dekatlah dengan ahlul ilmi, dekat dengan ustaz. Nah, dekat dengan ustaz. Seorang ustaz pun tidak ada jaminan untuk istiqomah. Seorang ustaz kalau hidup sendiri tanpa ikhwan, suatu saat akan tersesat juga, na'udzubillah. Dia memerlukan ikhwan, ikhwan pun memerlukan ustaz sama. Nah, saling memerlukan. Maka tidak bisa ustaz sendiri, ikhwan itu sendiri, harus bersama-sama. Nah, itu yang lebih bagus lagi, lebih indah lagi, sering-seringlah datang ke pondok, berkomunikasi dengan ustaz. Buatlah seorang ustaz itu simpati kepadamu. Itu yang terbaik. Kita akui bahwa secara penilaian umum, ustaz adalah orang yang berilmu. Tetapi orang yang berilmu itu akan memberikan apa yang dia punya. Fitrah manusia akan pilih-pilih juga. Itu fitrah manusia. Sekarang si A dan si B. Si A datang kepada saya tidak memiliki adab. Kasar. Sementara si B datang dengan baik-baik. Ingin datang ke rumah aja. SMS dulu, janjian dulu, kapan lowongnya ustaz, ini dan itu, keperluannya ini, itu pun kalau tidak mengganggu. Nah, saya sebagai manusia biasa tentu lebih menghargai si B daripada si A yang datang ketuk pintu, tidak memperhatikan jam istirahat, misal gitu. Nah, kalau misalkan saya sendiri pribadi ya, kalau misalkan saya dulu waktu di Solo, karena sekarang udah pindah Jogja, kalau di Solo saya sudah sampaikan ke ikhwan-ikhwan, kalau ingin datang ke rumah, yang penting jangan antara zuhur dan asar. Wah, itu sudah gak bisa diganggu, tidur itu saya. Wah, itu kalau sudah pada zuhur sampai asar, orang ketuk sampai 100 kali gak akan saya buka. Kan gitu. Itu perlu antum bertanya. Misalkan di sini ada asatidah, masya Allah banyak sekali. Pelajari, ikuti, kapan ustaz itu senggang, kapan ustaz itu lagi seneng. Itu. Nah, ketika kita sudah punya hubungan yang baik, simpati, itu tadi baiklah, narik simpati. Mau telepon jam berapa aja akhirnya enak. Kan itu sewaktu-waktu telepon, Ustaz mau nanya gini, Ustaz mau minta nasihat. Tapi kalau ini sopo, enggak usah diangkat. Nomor asing, enggak usah diangkat. Itu penting sekali untuk kita perhatikan. Nah, agar kita sama-sama istiqomah. Kemudian yang kedua, cara makin mencintai ma'ahad salaf. Karena akhir-akhir ini aku merasa condong kepada urusan dunia. Nah, itu sebuah konsekuensi. Sebuah konsekuensi. Katakan ini pesantren dengan sebagai pusat kegiatan agama. Yang di sini warung misalkan sebagai pusat kegiatan dunia kita. Itu seperti timbangan kok. Kita kalau berat ke pondok, ini rasa tergantung dan rasa terikat kita dengan warung tersebut itu akan lebih kurang daripada cinta kita ke pondok. Tapi kalau kita lebih sering ke sini, sudah otomatis cinta kita kepada pesantren ma'had itu akan berkurang, melemah. Jadi kalau dengan seperti yang disebutkan poin kedua tadi, ini akhirnya sesering mungkin datang ke pondok, meskipun cuma sholat jamaah. Meskipun sholat jamaah, sesibuk-sibuknya engkau wahai saudaraku. Sesibuk-sibuknya engkau. Sempatkan datang ke pondok, meskipun sholat. Orang sholat sunnah, wis ora apa-apa. Bukan berarti kemudian mengecilkan arti sholat sunnah. Enggak, ini sedang memberikan nasihat. Mending datang ke pondok, sholat wajib, salam, pulang. Yang penting hati ini sudah dekat dulu dengan pondok. Dekat. Nyaman di sini. Karena yang tidak terbiasa datang ke pondok, mau datang ke pondok, izin, sungkan. Kadang-kadang kalau mau ke pondok, ngapain ya ke pondok ya? Enggak punya masalah kok. Memangnya datang ke pondok itu kalau pas punya masalah, punya pertanyaan, ketemu ustaz baru datang ke pondok? Enggak. Datang, lihat ikhwannya, lihat sahabatnya, lihat temannya, kenalan, lihat santri sedang ngaji. Semangat-semangat ya, bocah cilik ya, Jan. Ini sudah rambut putih, sudah jenggotan, malah gak bisa. Kan memacu semangat seperti itu. Memacu semangat. Wallahu a'lam bishawab. 3 menit lagi ya. Iyalah. Orang pria yang tidak gampang marah disuruh milih bidadari yang disediakan. Lah kalau seorang wanita yang penyabar tidak gampang marah disuruh milih siapa? Apa khusus untuk pria saja? Wallahu a'lam bishawab. Allah a'lam bishawab. Yang jelas Allah Maha Adil dan Allah akan memberikan yang terbaik untuknya. Nah ini. Tolong dijawab Ustaz. Bagaimanakah menyikapi suami? Ini biar imbang ya, dari tadi suami terus sekarang istri satu. Pas banget. Sudah ditutup ya. Kloset. Bagaimanakah kloset itu artinya tertutup? Pakai D. Bagaimanakah menyikapi suami yang kurang bisa bekerja sama dalam urusan rumah tangga? Suami kurang perhatian terhadap istrinya. Dia lebih mementingkan keluarganya sendiri dibandingkan sama istrinya. Saya sudah berumah tangga kurang lebih 7 tahun. Dari awal rumah tangga sampai umur sekarang, saya dapati suami sangat tidak perhatian sama istrinya. Dan dia suami merasa benar sendiri. Kalau dikasih saran, menggampangkan. Padahal suami ana itu terkadang menyampaikan ceramah di masjid-masjid kampung. Dan saya melihat suami kalau sama teman-teman dan keluarganya bisa perhatian, bisa bercanda. Tapi kalau dengan istrinya, tidak begitu. Cuek, tidak perhatian. Aduh ya. Jangan-jangan saya ini. Oh, itu sih, terkadang menyampaikan ceramah di masjid-masjid kampung. Wah. Coba nanti saya tanya istri saya ini. Istri saya sering saya candai apa enggak nanti. Waduh, repot. Ya, seperti itulah. Jadi jawabannya apa ini? Jawabannya apa? Ya, wanita itu memang sifat dasarnya selalu ingin dicandai. Makanya ada istilah gombal itu kan. Ada istilah gombal ya. Yang namanya perempuan itu selalu ingin digoda, selalu ingin dicandai. Itu sudah watak dan fitrah wanita. Wanita yang baik-baik maupun yang tidak baik, sama. Iya, sama ingin dicandai dan digoda. Sekarang kita bicara dari keseharian kita. Yang namanya perempuan orang awam itu. Orang awam kalau sudah maca ya, dandan mandi pakai wangi itu sengaja kok. Numpak motor ngebut, wah, rambutnya digini-gini kan. Iya kan, betul enggak? Terus enggak mungkin ada perempuan seperti itu lewatnya jalan sawah itu dengan enggak mungkin. Enggak mungkin. Itu pasti nyarinya tempat-tempat rame. Yang lewat anak muda nanti sama yang anak-anak muda cicuit. Tok tok tok tok. Terus nanti jual mahal. Wow. Itu watak manusia, watak wanita. Sama juga dengan istri kita. Mereka yang wanita baik-baik. Sisi samanya sama-sama ingin dicandai, bukan seperti tadi. Sama-sama ingin dicandai. Mereka yang sudah ngaji. Bahkan yang berilmu tinggi sekalipun, yang rajin beribadah, akhwat rajin ibadah. Pagi baca Quran, sore baca Quran, malam sholat malam, misalkan. Sampai yang seperti itu pun senang kalau dicandai, itu fitrahnya. Sangat ingin diperhatikan. Sangat ingin diperhatikan. Dari kata-kata singkat dan ringkes saja, wanita sudah merasa diperhatikan. Merasa diperhatikan. Kan gitu. Misalkan istri kita senang pakai daster batik, kan. Misal ini contoh ya. Suatu saat sore mandi terus pakai warna biru. Cukup kita komentar sih, pas banget nih biru sama warna kulit itu kulit badanmu ini. Cukup itu saja sudah cukup. Coba tanyakan kepada istri yang bertanya ini. Gak tahu ya. Insyaallah jawaban dari ummahat kaum istri pun sama dengan jawaban saya tadi. Pasti sudah merasa cukup. Cukup kita mengatakan, biru nih, pas sih dengan kulitmu. Kan itu. Dia nonok lah. Ya, cuma sekedar itu tadi gombal. Gombal. Oh, misalkan warna yang dipakai coklat, wah, coklat sama dengan bentuk rambutmu yang keriting misalkan. Cukup diberi kata-kata seperti itu. Intinya istri kita merasa diperhatikan. merasa diperhatikan, wah kan gitu, merasa diperhatikan, waduh, batiknya, dasternya udah bolong-bolong, kapan ayo tak belikan, kan itu, meskipun pakai uangnya dia sendiri, tanter kan yo beli. Yang penting ada hal-hal kecil sebagai bentuk perhatian untuk mereka, dicandai seperti itu senang sekali. Nah, percuma, misalkan seorang suami ngasih duit, makannya enak ini dan itu, maka apa itu meja makan tertata rapi, jenis makanan, wah, pokoknya dari Sabang sampai Merauke ada di situ lengkap, resto gitu kan. Cuman kalau makannya diem, nggak diajak ngobrol, nggak diajak, cuma diem, kan? Kan gitu. Misalkan pasang action demikian, tambah, ambilkan air putih. Ya nggak pas lah. Cuman kalau misalkan nasi putih, sambal colek, sambal apa namanya? Korek, tambahi tempe, kan gitu. Wah, istri sudah nyiap-nyiapkan kayak gini, biasanya kan suami itu disiapin. Gantian sekali ngambil apa piring, nyendokkan nasi, kasihkan sini nih enak nih. Sebenarnya nasi ini sudah enak masakanmu, tapi karena sudah tak ambilkan lebih enak lagi. Masa? Iya, coba. Ini contoh canda-canda kecil kan gitu ya. Itu sudah istri sudah seneng kok. Kasihan yang bujang ini. Atau misalkan pas istri sudah nyendok, sudah makan sama-sama ini. Contoh kecil ya. Ini misalkan sak puluhan ya. Pas ngambil gini, kasih sambal korek tadi. Sebenarnya pas gini langsung. Pas mau masukkan ke mulut, kita kasih suara sedikit. Itu sudah senang dicandai seperti itu. Canda yang berkualitas, tidak ada unsur bohong, tidak ada unsur dus. Terus, nah ini alhamdulillah nasihat untuk kaum suami. Sadarilah bahwasanya wanita itu senang digoda, senang dicandai. Itu sudah cukup sebagai nasihat insyaallah. Adapun seperti apa menggoda dan mencandainya, ya kreativitas masing-masing. Ikuti kajian kreativitas suami dalam menggoda istri insyaallah. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan barokah untuk kita semua. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan atau kalimat-kalimat yang menyinggung. Sama sekali tidak ada keinginan dan kesengajaan untuk menyinggung. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.